Saya baca kembali matannya. Qala ats-tsaniyah al-wujubu. Ingat ya, kemarin kita buat garis waktu, awal waktu, pertengahan waktu sampai akhir waktu. Al-wujubu in ta'allaqa biwaqtin fa imma an yusawi al-fi'la ka shaumi ramadan. Dibaca. Coba. Jumpa. Al-wujubu in ta'allaqa biwaqtin. Saya baca ya. Antum ingat kembali memori yang kemarin minggu hari Kamis kita baca ya. Saya baca saja. Al-wujubu in ta'allaqa biwaqtin fa imma an yusawi al-fi'la ka shaumi ramadan wa huwa al-mudayyiq. Yusamma wajiban mudayyiqan. Aw yanqusu anhu, yani yanqusul waqtu 'anil fi'li, ya. Fa'ilnya adalah al-waqtu anhu, yani 'anil fi'li. Fayamna'uhu man mana'a at-taklifa bil muhal illa li ghairil qada. Apakah kita kemarin menyebutkannya qada? Bahasa Imam Baidawi di sini kan dengan li ghairil qada. Kita sudah mencoba untuk mengikutkan kepada apa yang disampaikan oleh Imam Isnawi, lebih sesuai dibahasakan dengan takmilatil wajib, ya. Takmilatil wajib. Kawujubi dhuhri ala zaili udhruhu wa qad baqiya qadru takbiratin aw yazidu alayhi fayaqtadi, hadha huwa al-madhhab al-awwal fayaqtadi iqa' al-fi'li fi waqt fi ayyi juz'in min ajza'ihi li'adami awlawiyyatil ba'di. Al-madhhab al-awwal. Al-madhhab al-thani. قال المتكلمون يجوز تركه في الأول بشرط العزم في الثاني وإلا لجاز ترك الواجب بلا بدل. Okay, masih banyak masih teringat ya. ورد بأن العزم لو صلح بدلا لتأدى الواجب به. Itu rad yang pertama. Jawaban pertama dari Imam Baidawi. Jawaban kedua adalah annahu law wajaba al-'azmu fil juz'i tsani la ta'addada al-badalu wal mubdalu wahidun. Wa minna, ya'ni wa min asy-Syafi'iyyah, wa minna man qala yahtassu bisbil awwali wa fil akhiri qada. Wa minna man qala min asy-Syafi'iyyah. Wa qala al-Hanafiyyatu وقالت الحنفية يختص بالأخير ففي الأول تعجيل. وقال الكرخي الآتي في أول الوقت إن بقي على صفة الوجوب يكون ما فعله واجبا وإلا نافلة. واحتجوا يعني الحنفية حنفية احتج الحنفية أنه لو وجب في الأول في أول الوقت لم يجوز تركه. Ini dalil Abu Hanifah. Hanafiyah mengatakan bahwa al-waqtu itu yakhtassu bil akhiri wa fil awwali wa fil awwali ta'jilun. Khalas, kita sudah baca kembali matannya. Ini sudah kita syarah minggu pada hari Kamis yang lalu. Lebih kurang dalam setengah jam kita mensyarah ini. Insyaallah sekarang kita akan baca kembali syarah yang ditulis oleh Imam Al-Isnawi setelahnya. Ini syarah dari matannya insyaallah. Qulna, perkataan Imam Baidawi selanjutnya adalah qulna al-mukallaf mukhayyarun baina adaihi. Al-mukallaf mukhayyarun baina adaihi fi ayyi juz'in min ajza'ihi. Khalas, min ajza'il waqti. Aqulu, qala al-Imam al-Isnawi, ini mulai syarah Imam al-Isnawi. Aqulu, hadha taqsimun akhar lil wujub bi'atibari waqtihi. Sebelumnya kita sudah bahas, ada wujub bi'atibar man yajibu alaihi. Menjadi mu'ayyan dan mukhayyar. Bi'atibari waqtihi, menjadi mudayak dan muwassa. Nah, ini yang kita bahas. Wa hasiluhu anna al-fi'la al-muta'alliqa biwaqtin mu'ayyanin yunqasamu ila salasa. Ahaduha an yakuna al-waqtu musawiyan. Musawiyan maknanya adalah sama, waktu yang tersedia dengan ibadah yang tersedia sama. Contohnya adalah puasa Ramadan. Disebut puasa itu kalau dia menahan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan waktu yang tersedia untuk puasa juga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi fi'il dan waktu sama. Ini dinamakan dengan wajiban mudayyakan. Wa yusamma hadza bil wajib al mudayyak. Yang kedua, an yakuna al-waqtu naqisan. Waktunya lebih sedikit. Contoh yang kita bahaskan, contoh yang kita sebutkan adalah orang yang hilang uzurnya untuk qawaitu taklif di akhir-akhir waktu salat. Orang yang kafir masuk Islam tapi di akhir-akhir waktu salat. Dia wajib melaksanakan kewajiban dulu, mandinya, kemudian laksanakan salat, ya kan? Hal-hal seperti itu adalah kewajiban dia. Sementara waktu sudah tersisa sedikit. Ini yang dibahasakan oleh Imam Baydawi tadi dengan azza'ilu 'udruhu. Fala yajuzu at-taklifu bihi 'inda man la yujawwizu at-taklifa bil muhal. Illa an yakuna li ghardil qada' fayajuz. Kalau untuk tujuan qada' boleh. Ka wujubil dhuhri masalan 'ala man zala 'udruhu fil akhir fi akhiril waqti. Contoh beberapa hal yang menyebabkan orang yang disebutkan dengan azza'il uzruhu. Habis uzur atau tidak ada lagi uzur untuk dia tidak melaksanakan sholat. Contohnya adalah kal junun, tersadar dia di akhir waktu, ya kan, tidak lagi hilang akal. Wal haid, suci di akhir waktu. Was soba yang kecil, kanak-kanak akan menuju kepada baligh. Wa qad baqiya miqdaru takbiratin, yang tersisa hanya untuk sekedar untuk melaksanakan takbir saja. Ini yang disebutkan li ghadil qada. Kemudian wa itlaqul musannif, ini yang disampaikan oleh Imam Al-Baydawi, Imam Isnawi. Itlaqul musannif li ghadil qada tadi, wa itlaqul musannif lafzul qada fihi nazar, mesti kita kaji kembali. Li anna dhalika makhsusun bima idza lam yumkin fi'lu rak'atin fil waqti. Kalau memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan fi'il satu salat satu rakaat dalam waktu yang tersisa sedikit itu, baru kita sebut dengan qada. Tapi kalau masih mungkin dilaksanakan satu rakaat, bukan qada. Tapi ada, ya kan? Ada. Kenapa ada? Sebab ketika dari awal dia niat salat, adaan baru selesai satu rakaat, waktu habis, mestikah dia berwudu berniat kembali? Tidak. Dia hanya menyempurnakan sholat zuhurnya kepada 4 rakaat, ya kan? Walaupun 3 rakaat adalah di luar waktu, bukan ada. Ini yang diberikan catatan oleh Imam Al-Isnawi terhadap matan Imam Baydawi. Kemudian fa in fa'ala fa hiya ada'un wa 'alal masyhur 'indana. 'Alal masyhur 'indana. Fal ahsan an yaqul, kata beliau, li illa yang di awal tadi, matan di awal, illa li ghardil qada' tadi. Lebih afdal beliau katakan illa li ghardi takmil kharij al fi waqti. Kemudian asalis an yazid al waqtu ala al fi'li, waktu lebih panjang daripada fi'il, wa huwa alladhi nusammihi bil wajib al muwassa', wa fihi khamsatu madhahib. Al ahaduha wa huwa ikhtiyar al imam wa atba'ihi wa ibn al hajib anna al amra bidzalika. Lihat, masih yang dulu, yang kemarin, yaqtadi iqa'al fi'li, dia boleh melaksanakan fi'il itu fi ayyi juz'in min ajza'il waqti, ya. Dia laksanakan di awal wajib, di tengah juga wajib, di akhir juga wajib, ya. Di manapun semuanya adalah wajib. Bila badalin sawa'an kana awalan aw akhiran. Li'anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam al-waqtu baina hadzain, kata Rasulullah, ya. Al-waqtu baina hadzain, ini waktu itu antara dua ini. Maksud kalau contoh kepada zuhur, baina azan zuhur atau mulai miringnya matahari sampai kepada waktu asar. Al-waqtu baina hadzain. Di awal waktu dilaksanakan tetap wajib, di tengah dilaksanakan tetap namanya salat wajib, di akhir waktu tetap namanya salat wajib. Yaqtadi iqa'u fi'li fi ayyi juz'in min ajza'ihi. Hadis Rasulullah tadi mutanawilun li jami'i ajza'ihi, yani ajza'il waqti. Wa laisa ta'yinu ba'dil ajza' lil wujubi bi aula min ta'yinil ba'di al akhar. Lebih di awal lebih aula daripada yang akhir dalam wujub. Lah. Kemarin kita sebutkan ya bahwa aulawiyatul ba'di maknanya adalah aulawiyah fi fil bahasa Imam Bidawi lihat li'adami aulawiyatil ba'di. Yani adamil aulawiyah fi kepada lafaz Imam Bidawi. Li'adami aulawiyatil ba'di fi fil wujud. Bahasa Imam Bidawi adalah li'adami aulawiyatil ba'di. Kita paham bahwa salat di awal waktu itu lebih afdal. Yang dimaksudkan dengan li'adami aulawiyatil ba'di oleh Imam Bidawi adalah aulawiyatul ba'di fil wujub, ya, itu dia. Wa qala al kemudian setelahnya wa ahmala al musannif ini bahasanya sampai di akhir inna salata tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'an. Wujub di awal maksudnya adalah dari awal waktu salat itu sudah wajib, tapi wujubnya wujuban muwassa'an. Muwassa'an ya waktunya luas, ya, panjang. Wa ahmala al-musannifu bitasrihha biwujubiha biawwal waqti walakinahu yu'khadhu min ta'lili ma yalihi. Kemudian kita lanjutkan. Mazhab yang kedua itu mazhab pertama. Yang pertama mengatakan boleh melaksanakan waktu salat di manapun dia salat di manapun waktu yang ia pilih. Al-mazhab ats-tsani wa naqalahu al-musannifu 'anil mutakallimin. Nanti kalau ada yang tidak paham tanya ya. Ini syarah ini kemarin kita sudah kebetulan kita sudah sampaikan. Hari ini hanya membaca saja. Nah, insyaallah nanti kalau ada mufradat yang tidak paham langsung tanyakan, ya. Ataupun paham mufradat tapi takbirnya susah, tanyakan, ya. Kebanyakan kita bahasa-bahasa mufradat di sini tidak ada yang baru, biasa saja tapi takbirnya yang susah, ya. Oke. Al-mazhab tsani wa naqalahu al-musannifu 'anil mutakallimin. Jadi di sini adalah al-mazhab al-mutakallimin, yakni ashab usuluddin anna al-hukma kadzalika lakin hukma anna al-hukma kadzalika. Yani ashab usuluddin lakin la yajuzu tarkuhu anna al-hukma kadzalik, maksudnya apa? Sama dengan al-mazhabul awal mengatakan bahwa boleh saja dia melaksanakan salat itu di manapun waktu yang ia pilih. Awal, tengah, akhir. Wal al-hukma anna al-hukma kadzalik yajibu iqa'ul fi'li fi ayyi juz'in yajuzu iqa'ul fi'li fi ayyi juz'in minal waqti. Itu maksudnya. Kadzalik. Lakin katanya bersyarat dengan syarat la yajuzu tarkuhu fil juz'il awal illa bi syartil 'azmi 'ala al-fi'li fil juz'is tsani. Kayak. Kemudian wa naqala al-imam fi akhir al-mas'ala annahu qawlu aktsari ashabina wa aktsari al-mu'tazilah wa kadzalika fil muntakhab akhtarahu. Berbeda antara Imam Al-Baydawi dengan Imam Ar-Razi. Imam Al-Baydawi mengatakan ini pendapat mutakallimin. Imam Ar-Razi mengatakan ini bukan pendapat mutakallimin tapi aktsaru ashabina ba'd Syafi'iyah dan aktsarul mu'tazilah kata Imam Ar-Razi. Wa ashabuna fiha wajhan hakahum al-mawardi fil hawi. Kelas. Kita lanjutkan. Wa qawluhu wa illa lajaza. Mal murad wa illa lajaza dalam matan tadi. Fil awal. Walakin bi syartil 'azmi fi tsani wa illa itu. Wa illa lajaza tarkuhu lajaza tarkul wajib bila badalin. Itu yang disampaikan oleh Imam Al-Baydawi. Maksudnya adalah ihtajja dhahibu ila wujubil 'azmi bi annahu lau taraka lau jaza tarku, kalaulah boleh meninggalkan tanpa badal, lau jaza tarku fi awwalil waqti bila azmin, azmin adalah badal tadi ya, ma'a qawlina bi wujubihi, wujubihi kembali kepada wujubi hi dhamirha kembali kepada al-azm ila wujubi ma'a qawlina bi wujubil azmi fil awal, ya. Kemudian law jaza tarku fi awalil waqti bila azmin ma'a qawlina bi wujubil azmi fi awalil waqti lakana yajuzu tarkul wajib min ghairi badal. Oke, okay, khalas. Wa huwa muhal. waraddal musannifu biwajahin, dengan dua hal Imam Baydawi menjawab. Al-awwal annal azma la yasluhu an yakuna badalan anil fi'li li'annahu law saluha badalan syekhna. Fadal. Depan-depan. Semakin jauh ke belakang semakin depan-depan. Syekh siapa? Azri. Ah. Syafiq, Syekh Syafiq. Warudda annal azma kalaula al-azam itu la yasluhu an yakuna badalan. Annal azma la yasluhu badalan, kata beliau, an yakuna badalan. Anna li'annahu law saluha badalan, kalaulah al-azam itu boleh menjadi badal, la ta'addal wajibu bihi, ya kan? Kalau sudah dikerjakan badal, maka yang wajib gugur. Kenapa? Kita sudah datangkan pengganti, ya kan? Nah, dia tadi mengatakan, kenapa dibahasakan dengan badal? Karena Imam Al-Baydawi tadi menukilkan perkataan yang mutakallimun bahwa wa illa lajazat tarkul wajib bila badalin. Nah, bila badalin itu yang diambil oleh Imam Baydawi bahwa azam la yasluhu an yakuna badalan. Kalau saluha an yakuna badalan la ta'addal wajibu bihi. Dia kan sembahyang dari masuk waktu zuhur, dia katakan saya berazam untuk salat di pukul 2, ya kan? Hadzal azmu badal min as-salah. Law saluha an yakuna al-badalu wa al-azmu badalan la ta'addal wajibu bihi li'anna badal asy-syai'i yaqumu maqamahu. Maqamahu apa? Hunya rujuan ila li'anna badal asy-syai'i yakunu maqamahu. Apa itu? Asy-syai', maqam asy-syai'. Maqam asy-syai'. Wa idza lam yasluh lil badaliyah. Kalau dia dikatakan tidak boleh menjadi badaliyah, faqad lazima jawazu tarkil wajib bila badal. Kalau dikatakan tidak al-azam bukanlah badal, maka si fulan atau mukallaf telah meninggalkan yang wajib tanpa ada badal. Maksudnya. Atsani annahu idza azima fil juz'il awwal min ajza'iz zamani 'ala al-fi'li. Setelah dia berazam di awal waktu untuk melaksanakannya di pertengahan, datang waktu pertengahan, dia kembali berazam untuk melaksanakannya pada waktu yang ketiga. Nah, apakah perpindahannya kepada waktu yang ketiga mesti berazam kembali atau tidak? Itu dia. Ternyata di waktu kedua dia tidak punya waktu untuk melaksanakan sholat, dia akan tunda kembali ke waktu yang ketiga. Menunda ke waktu yang ketiga mestikah dengan azam kembali atau tidak? Ya, ini dia. Kalau dia tunda dengan azam kembali, itu yang dibahasakan tadi, la ta'addadal al-badalu wal-mubdal wahid. Itu dia. Fala yakhlu imma an yajibal azmu fil juz'i tsani aydan. Berarti ketika pindah, berarti al-azam fil juz'i tsani juga menjadi wajib. Aw la yajib. Atau kita katakan tidak wajib. Fa in lam yajib faqad tarakal wajibu bila badal. Okey ya? Faham insyaAllah? وَيَلْزِمُ أَيْضًا التَّخْصِيصِ مِنْ غَيْرِ مُخَصِّصِ. Jadi dikatakan فَقَدْ تَرُكَ الْوَاجِبُ بِلَا بَدَلٍ. Yang pertama, kalau dia di waktu asani dia sudah selesai melaksanakan, dia sudah waktu asani sudah masuk dan dia tidak bisa melaksanakan ibadahnya, dia mau pindahkan kepada waktu yang ketiga, tunda, kita katakan bahwa tidak wajib azam. Ya, tidak wajib azam berarti yang pertama, dia telah meninggalkan yang wajib bila badal. Yang kedua, yuwayalzimu aidan at-takhsis min ghairi mukhassis. Apa yang menjadi takhsis di sini? Apa yang ditakhsis? Coba. Wayalzimu aidan at-takhsis bila mukhassis. Takhsisnya adalah betul kami wajibkan azam, tapi kami mewajibkan al-azmu ketika dia meninggalkan ibadah fi awalil waqti saja. Di awal waktu dia tinggalkan wajib azam. Tapi ketika dia sudah pindah ke waktu kedua dan dia tidak mampu laksanakan ibadah, dia tidak wajib azam. Berarti dia mentaksisul azmi fi awalil waqti faqat, ya kan? Taksisul azam atau taksis wujubil azam fi awalil waqti faqat. Taksis seperti ini, taksis min ghairi mukhassis. Mana dalil antum yang mengatakan wajib azam di awal saja? Bukankah wajib azam itu setiap meninggalkan yang wajib? Ya kan? Mestinya wujubul azmi setiap kali meninggalkan yang wajib, bukan dari awal waktu saja tadi. Taksis seperti ini, taksisun bila mukhassis. Wa in wajaba. Nah, kalau kita perkirakan dia mewajibkan azam, ta'addadal badalu wa hiyal a'zam. Akan terjadilah berulang-ulang kali badal, yaitu azam pertama, azam kedua, azam ketiga, azam keempat. Wal mubaddal wahid. Mah wal mubaddal? Wal mubdal salatul zuhur. Salatnya satu saja yang akan dia ganti, tapi badalnya banyak. Badalnya banyak. Setiap kali meninggal menunda azam, setiap kali menunda azam. Fa in qila qad yakunu salihan lil badali fil waqt fi dzalikal waqti la mutlaqan. Fa idza ata bil badal fi hadzal waqti saqata anhu al amru bil asli fi hadzal waqti la fi kullil awqat. Dia sebutkan gini. Jadi fa in qila qad yakunu lil salihan, apa fa'il daripada yakun? Al azmu. Qad yakunu al azmu salihan lil badal fi dzalikal waqti la mutlaqan. Jadi katanya al azmu itu salih lil badal fi dzalikal waqti saja, la mutlaqan, tidak mutlak setiap waktu. Ya kan? Dia cukup berazam sekali saja, dan azam itu yasluh li jami'il awqat, sampai akhir waktu. Azam satu. Tadi kan Imam Badawi mengatakan la ta'addadal badalu wal mubdalu wahid. Dia katakan cukup satu kali saja azam di awal, tidak perlu ulang azam tidak katanya. Nah, dia katakan fa idza ata bil badal fi hadzal waqti saqata anhu al amru bil asli fi hadzal waqti la fi kullil awqat. Nah, maknanya kata beliau, kalau memang azam itu cukup di awal waktu, maka cukup ketika dia melaksanakan kewajiban pada waktu dia berbadal itu, maka gugurlah kewajibannya, ya kan? Yang gugur yang mana? Kewajiban yang sesuai dengan badal. Berarti saat di waktu itu saja, bukan di semua waktu yang ada. Kenapa? Kalau untuk menggugurkan kewajiban di semua waktu yang ada, dia mesti berazam untuk setiap waktu yang ada. Saya tidak salat zuhur sekarang, saya akan tunda pukul 2. Berarti azam saya hanya untuk pukul 2. Ya? Ketika pukul 2 tidak mampu, tunda lagi, azam lagi. Saya akan sholat pukul 2.30. Azam untuk 2.30, ya kan? Kita buat lebih umum. Saya akan sholat pada bagian waktu kedua, ya kan? Ketika di bagian kedua tidak mampu, dia berazam kembali. Nah, katanya kalau dikatakan bahwa al-azmu fil awal saja yang wajib, itu untuk semua waktu, itu berarti menggugurkan kewajiban di waktu yang ditahdid oleh al-azam. Terus saja. Oke. Kelas, kita cukupkan ini pembahasan dua mazhab pertama. Dua mazhab pertama sama-sama setuju bahwa al-amru al-wajibu yaqa'u fi kulli juz'in min ajza'il waqti. Boleh saja. Perbedaannya adalah mazhab pertama, mazhabul jumhur, mengatakan bahwa semuanya sah menjadi hukum wajib. Ya, as-salatu wajibah. Dimanapun dilaksanakan. Al-mazhab kedua mengatakan semua memang wajib, tapi dengan syarat kalau dia tinggalkan dari di awal waktu, dia mesti berazam. Oke, okay. Al-mazhabu salis. Ahaduha, yang ahaduha itu. Ahaduha adalah al-mazhabu salis. Mazhabu salis wal-rabi' wal-khamis ini, dia tidak setuju dengan waktu semua ibadah itu boleh dilaksanakan di semua waktu yang ada. Tidak setuju. Makanya di Imam Baidawi, Imam Isnawi di sini mensyarah dengan membedakan. Ahadwa huwa al-mazhabu salis. Adnal wujuba, yang tadi siapa yang mengatakan al-mazhabu salis? Wa minna man qala. Wa minna syafi'iyah. Ahaduha anna al-wujuba yakhtassu bi awwalil waqti fa in fa'alahu fi akhirih kana qada'an. Itu dia. Kalau di awal waktu boleh, tapi kalau di akhir menjadi kalau di awal waktu itulah yang wajib, kalau di akhir menjadi qada. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi awwalil waqti ridwanullah wa fi akhirih afwullah. Salat di awal waktu adalah keridhaan dari Allah. Salat di akhir waktu afwan. Afwallah. Keampunan atau kemaafan dari Allah. Kemaafan dari apa? Keampunan dari? Dosa. Misalkan. Kita bahasakan karena ini salah. Sudah salah. Kalau dia sudah salah dan berdosa berarti Allah akan ampuni. Dari hadis ini diambilkan bahwa kalau salat di awal waktu dapat ridha, kalau salat di akhir waktu dapat dosa, tapi dengan salat Allah ampunkan dosanya. Ya, berarti apakah salat di akhir waktu tidak dibolehkan? Berarti katanya adalah qadha. Buktinya dia berdosa dan dimaafkan oleh Allah. Nih, ini hujahnya. Wal muradu bi qawlihi wa minna ay wa minna syafi'iyah saraha bihil imam fil ma'alim khasatan fa inna ibaratal mahsul wal muntakhab wa min ashabina. Wa hadzal qaul, lihat ini catat apa ta'liq dari Imam Isnawi. Wa hadzal qaul la yu'rafu fi madhhabina. Padahal Imam Baidawi tadi mengatakan di awal apa? Wa minna Syafi'iyah. Kata Imam Isnawi, hadzal qaul la yu'rafu fi madhhabina. Tak satu pun orang mengatakan seperti ini. Berarti ini kalau kita mau membahasakan bahwa berarti Imam Isnawi mengatakan nukil Imam Baidawi salah, gitu kan? Itu dia. Bahwa tidak ada mazhab Syafi'iyah mengatakan begini. Oke. La yu'rafu fi madhhabina wa la'allahu iltabasa 'alaihi biwajhil istikhri. Ada seorang ulama Abu Sa'id Al-Istakhri mengatakan yang mendekat kepada perkataan beliau kepada apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Baidawi tadi. Haitsu zahaba ila anna waqtal 'asri wal 'isha'i was subhi yakhruju bi khuruji waqtil ikhtiyar. Yakhruju bi khuruji waqtil ikhtiyar. Waktu asar, kapan waktu asar? Bentangan waktu asar. Dari azan asar sampai azan maghrib. Kalau matahari terbenam. Matahari terbenam pukul tanggap pukul 6. Ya. Azan maghrib pukul 6.20 sekarang, ya. 6.20 menit itu apakah waktu asar atau tidak? Salat waktu matahari terbenam diharamkan. Salat waktu matahari terbit waktu salat subuh, ya kan? Diharamkan juga. Maka ada ulama mengatakan bahwa salah satu ulama min Syafi'iyah, Abu Sa'id Al-Istikhri mengatakan waktu asar itu dari azan asar sampai menjelang terbenam matahari. Jadi tidak boleh dilaksanakan fil akhir. Kenapa? Di situ haram salat. Ya kan? Waktu subuh. Anda mengatakan waktu subuh itu dari terbit fajar sampai azan zuhur. Ada mengatakan terbit fajar sampai syuruk, ya kan? Sementara ketika matahari terbit, boleh enggak salat? Haram. Ya kan? Berarti waktu subuh juga dibatasi oleh. Nah, ini dia mengatakan bahwa jadi waktu salat subuh asar adalah wajib fil awal. Ya kan? Kalau ada orang yang menunda sampai terbenam matahari, waktu maghrib belum masuk, ditundanya salat asar sampai terbenam matahari, qadha'an. Berdosa dia. Nah, ini wa minna man qala. Nah, jadi na'am, lihat. Naqalahu Syafi'i fil ummi 'anil mutakallimin fa qala. Wa qala qaumun min ahli al-kalam wa ghairihim mimman yaqul inna wujubal hajji 'alal fawri inna wujubas salati yahtassu bi awwalil waqti hatta law akharahu 'an awwalil waqti al-imkan asabat ta'khir. Nah, ini salah satu perkataan lagi dalam permasalahan ini. Inna wujubas salati yahtassu bi awwalil waqti hatta law akharahu 'an awwalil waqti al-imkan asabat ta'khir. Waktu salat yang wajib itu adalah fi awwalil waqti. Kemudian kalau dia tunda an waktu imkan, berarti kalau dia pakai an, dia menunda, ada waktu imkan sudah memungkinkan untuk dilaksanakan sholat, ditunda. Nah, asabit ta'khir, berdosa. Maksiat dia karena ta'khir. Makanya dia sebutkan tadi, wa fi akhirihi afullah. Jadi, ikhwas kalian, boleh jadi Nukil seperti inilah yang dibahas, yang dibaca oleh Imam Al-Baydawi. Kemudian beliau katakan, wa minas syafi'iyah. Ya kan? Wa minna wa minas syafi'iyah. Waktu isya, maksudnya kepada waktu fajar. Syaknya kepada waktu fajar. Di situ dia. Ada mengatakan bahwa fajar itu waktu fajar, apakah di waktu fajar sebelum subuh? Baina fajar kadzib, fajar shadiq itu. Masih sahkah salat isya di situ? Ya kan? Nah, ini dia. Ini permasalahan, tapi yang lebih mudah mencontohkan itu di salat asar dan salat subuh, ini lebih mudah untuk kita terpahami. Waktu isya ini masih, ana sendiri juga masih belum terlalu penjelasan Ustaz Syekh Hasan Haitu itu masih mulakhbar. Tapi dia batas akhir waktu isya itu yang mana? Nah, itu dia. Kalau kita bahasakan batasnya adalah salat subuh, azan subuh, maka itu masih ada waktu untuk dilaksanakan salat. Tapi dikatakan tidak, ya kan? Sehingga ada yang menunda isya sampai akhir, dia jatuh kepada waktu qada. Sama dengan qadiyah salat isya dan salat asar dan salat subuh. Ini dia mazhab yang kedua. Mazhab yang ketiga, al-mazhabus salis. Al-mazhabur rabi'. Annal wujuba yakhtassu bi akhiril waqti. Ini yang tadi mengatakan wa qala man sahibul qaul? Man huwa sahibul qaul fil mazhab ar-rabi'? Al-Hanafiyyah. Qalat al-Hanafiyyah annal wujuba yakhtassu bi akhiril waqti fa in fa'ala fil awwal fi awwalil waqti kana ta'jilan. Dalilnya kemarin apa? Yang kita sempat sudah pahami. Dalil Hanafiyah kenapa dia mewajibkan itu fil akhir, la fil awal. Dalilnya apa? Yang masih ingat? Kenapa yang wajib itu di akhir bukan di awal? Di awal ta'jil. Waktu akhir itu waktu wajib. Ya, hujahnya apa? Kalau dalam matan dibahasakan dengan ihtajju, ya kan? Itu dia, dalam matan. Tapi lebih mudah kita pahami seperti apa? Salat bentang waktu salat zuhur panjang sekali. Kalau ada orang yang sudah setelah azan dia dengarkan, kemudian dia tidak laksanakan salat di awal waktu, dosa kah? Tidak. Dia ditunda waktu kedua, ditunda kembali, tidak dosa. Sampai waktu-waktu akhir ditunda juga, dosa enggak? Berdosa. Kenapa? Ini sudah akhir waktu. Ya kan? Nah, berarti yang wajib itu yang mana? Fil akhir. Fil akhir yang wajib, ya kan? Kalau ada orang melaksanakan di awal, sahkah dia? Sah kewajibannya. Di akhir, sah juga. Ditinggalkan di awal, enggak masalah. Ditinggalkan di akhir, berdosa. Berarti al-akhir huwal wajib. Atsani wa tsani annal wujuba yaqtasu bi akhiril waqti fa in fa'ala fi awwalil waqti kana ta'jilan wa yasiru kaman akhraja wa yasiru kaman akhraja az-zakata qabla waqtiha. Kemarin kita sebutkan kenapa muskilahnya adalah kenapa yang di awal waktu menjadi ta'jil. Masih ingat? Kenapa yang di awal waktu menjadi ta'jil? Kita setuju saja bahwa yang di akhir itu, si fulan meninggalkan sholat di akhir waktu adalah berdosa. Di awal waktu boleh. Tapi kata Imam, kata Hanafiyah, yang meninggalkan di awal ta'jil, yang di akhir baru yang wajib. Kenapa ta'jil? Kenapa? Sebab? Waktu masih panjang. Ini, orang yang meninggalkan sholat di awal berarti ta'jil, karena waktu masih panjang. Karena wajib di akhir. Yang wajib itu yang di akhir. Kalau orang mengerjakan ibadah di luar waktu wajib, sebelum waktu wajib, itu namanya apa? Ya kan? Ta'jil. Seseorang melaksanakan ibadah sebelum waktu wajib, namanya adalah ta'jil. Nah, itu dia. Nah, Imam Hanafiyah menyebutkan yang di akhir itulah yang wajib. Sementara dalam mazhab jumhur mengatakan dari awal sampai akhir itu wajib. Jadi dia terserah mau laksanakan di mana saja. Tidak ada masalah, tidak ada yang namanya ta'jil. Wa muqtada hadzal kalam an taqa'a shalatu nafsaha wajibatan. Wa yakunu tatawwu' innama huwa fil ta'jil kaman ajjala dainan aw zakah. Orang yang bayar zakat seperti itu, kewajiban zakat adalah sebelum Idul Fitri, sebelum menunaikan ibadah salat Idul Fitri. Lebih afdalnya adalah antara terbenamnya matahari di akhir Ramadan sampai menjelang Idul Fitri. Nah, ini yang waktu wajib. Yang melaksanakan, yang membayarkan zakat di awal waktu, di awal Ramadan, di pertengahan Ramadan adalah ta'jil. Kenapa? Namanya saja ini zakatul fitrah. Zakatun tukhraju fi yaumil fitri. Ma huwa yaumil fitri? Raya Idul Fitri. Sudah. Nah, ta'jil dan itu boleh. Ittafaqal ulama 'ala dzalik. Nah, permasalahannya belum menyamakan ini dengan yang ibadah salat ini dengan zakat itu. Khalas, wa hadzal madzhabu batilun li anna taqdima liad. Wa hadzal madzhabu batilun li anna taqdima la yasluhu bi niyyati at-ta'jil ijma'an. Salat yang dilaksanakan di dalam waktu walaupun di awal tidak boleh diniatkan dengan niat ta'jil, la yajuz. Limadza? Dia sudah sholat dalam waktu, ya kan? Hanya saja dia memang sholat di awal waktu. Kama qala Ibnu Tilmisani fi syarhi al-ma'alim fa batala kaunuhu ta'jilan. Disebut ta'jil batil. Tetap ada, ya. Wasalis al-mazhab ats-salis wa huwa ra'yul khalqi, dalam urutan mazhab fil awal adalah mazhab yang ke-5. Al-mazhabul khamis. Tapi kalau dalam mazhab yang menentang iqa'ul fi'li fi ayyi juz'in huwa al-mazhab ats-salis. Wa huwa ra'yul karhi min al-hanafiyyah anna al-ati bis salati fi awal al-waqti in adraka akhir al-waqti. Masih ingat yang kita bahasan kemarin? Al-ati bil awal fil awal in baqiya ala sifatil wujub kana ma fa'alahu wajiban wa illa nafilatan. Masih ingat ya? Baqiya ala sifatil wujub sampai akhir. Apa saja sifatul wujub? Muslimnya, baligh, aqil, itu semua sifatul wujub. Setelah dia laksanakan sholat, tiba-tiba dia menjadi gila, hilang sifatul wujubnya, ya kan? Ini yang disebut dengan sifatul wujub. Baqiya ala sifatul wujub ila akhiril waqti fama fa'alahu yakunu wajiban. Lihat, as-salis wa huwa ra'yul qarqi min al-hanafiyyah annal ati bis salati fi awalil waqti in adraka akhiral waqti wa huwa ala sifatul taklif au sifatul wujub kana ma fa'alahu wajiban wa in lam yakun. Kalau sekiranya tidak demikian, yang akil menjadi gila, yang suci menjadi haid, misalkan yang tidak mungkin adalah yang sudah baligh menjadi anak-anak, menjadi kecil, kan itu tidak mungkin, ya. Tapi yang lain mungkin saja, ya ta'arad ala dzalik. Kemudian wa in lam yakun ala sifatihim bi an kana majnunan aw haidan aw ghayra dhalika kana ma fa'alahu nafilan hakadha dzakarahu fil mahsul wal muntakhab wa ghayrihima wa muqtada dhalika anna sifat at taklif law zalat ba'da al fi'li. Lihat yang kita sempat sebutkan fil akhir, zalat ba'da al fi'li, setelah dia salat hilang sifat at taklif. Wa'adat fi akhiril waqti, di akhir-akhir waktu dia kembali sadar. Yakunu aidan fardhan aw wajiban. Wa kalamul musannif ya'bahu li annahu syarata baqa'ahu ala sifatil wujub ila akhiril waqti wa sabaqahu al-amili. Khalas, ini al-mazhabul khamis, ya. Al-mazhabul khamis mengatakan bahwa al-ati fil awwali in baqiya ala sifatil wujub yakunu ma fa'alahu wajiban wa illa nafilatan. Khalas. Ihtajju. Siapa yang berdalil di sini? Siapa yang ihtajju? Hah? Al-Hanafiyyah. Ihtajju. Ay ihtajjat ihtajja al-Hanafiyyatu ala ikhtisasil wujub bi akhiril waqti annahu law wajaba fi awwalihi lama jaza tarkuhu lakinnahu yajuzu ijma'an fantafa an yakunu wajiban, yakuna wajiban. Kalau memang wajib di awal waktu, tidak boleh ditinggalkan di awal. Ya, ternyata boleh ditinggalkan berarti tidak wajib. Wal jawab ma qalahu fil mahsul wa asyara ilaihi al-musannifu anna al-wajib al-muwassa'a fi tahqiq anna al-wajib al-muwassa' yarji'u ilal wajib al-mukhayyar. Perumpamaan wajib muwatta' itu serupa dengan wajib mukhayyar. Perbedaannya apa? Persamaannya apa? Sama-sama boleh memilih, ya kan? Wajib mukhayyar memilih dalam afradnya. Dia punya 3 khisal. Saya ingin menggugurkan kafarah saya dengan salah satu khisal. Boleh pilih khisal yang manapun. Khaslah al-ula, khaslah tsaniyah, atau khaslah tsalitsah. Boleh. Sedangkan al-wajib al-muwassa' boleh memilih dalam waktu. Jadi dia perumpamaannya seperti wajib mukhayyar dan wajib muwassa'. Sama ya. Perbedaannya adalah yang dipilihnya. Mukhayyar memilih dalam afrad, muwassa' memilih dalam waktu. Oke. Dia katakan, yarji'u ilal wajib al-mukhayyar li'anna al-fi'la wajibul ada' fil waqti fi waqtin ma imma awwaluhu aw wasathuhu aw akhiruhu fajara majra qawlina fil wajib mukhayyar, sama dengan wajib mukhayyar. Innal wajib imma innal wajib imma hadha aw dhak, fa kama an nasifuha annana nasifuha bil wajib bil wujub ala ma'na annahu la yajuzu al-ikhlalu bil jami' aw bi jami'iha wala yajibul ityanu bihi ya bihi ini rajiun ilal jami'. Itu yang wajib dalam mukhayyar ya. Sama juga dengan wajib muwassa'. Wajib muwassa' tidak ada kewajiban untuk sembahyang di semua waktu, tapi tidak boleh meninggalkan semua waktu, ya kan? Tidak. Fatulakhas am annal mukallafa mukhayyarun baina afradil fi'li fil mukhayyar wa baina ajza'il waqti fil muwassa'. Khalas. Yang matan setelahnya sudah kita baca atau belum? Belum ya? Far'an. Far'an dari bab sebelumnya. Sebab sebelumnya adalah pembahasan wajib mudhayyaq dan wajib muwassa' berhubungan dengan waktu. Wajib kalau berhubungan dengan waktu, berkaitan dengan waktu. Ada far'unnya. Far'unnya adalah far'un. Al-muwassa'u. Tadi muwassa' kan waktunya panjang. Kalau sholat zuhur, dari awal azan, kita boleh menunda sholat zuhur sampai kapan? Sampai akhir waktu yang memang memungkinkan kita boleh laksanakan sholat zuhur. Ingat, pembicaraan kita bukan dalam masalah sawab. Nanti antum pulang dari sini, antum katakan, oh ustaz tuh bilang, boleh tunda sampai akhir. Saya sembahyang di akhir saja. Bukan ini maksud kita. Kita membicarakan masalah wujub atau tidak. Sedangkan sholat di awal waktu adalah afdholiyah fis sawab. Kalamuna afdholiyah fil wujub. Ya. Kita lihat. Far'un. Orang yang sholat zuhur boleh menunda secara hukum fikih. Dia boleh menunda sampai akhir waktu. Yang jelas dia memungkinkan melaksanakan di akhir. Tapi ada yang ada yang batas waktunya itu tidak ada. Dia boleh menunda sampai kapanpun. Ada juga kewajiban yang boleh ditunda tanpa batas waktu. Far'un al-muwassa'u qad yasa'uhu al-umru. Itu dia. Ada orang yang sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan haji, ditunda. Sampai kapan dia boleh menunda? Sampai batas umur terserah dia, menunda sampai kapanpun. Tapi ada nanti batas akhir dia menunda, ada. Contohnya adalah kal haji. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qada'il fa'id. Mana qada'il fa'id? Mana qada'il fa'id? Qada'il fa'id adalah mengqada' sesuatu yang sudah luput. Salat zuhur, kita tidak laksanakan salat zuhur. Ada orang yang tidak laksanakan sholat zuhur dengan uzur. Tertidur. Ada yang tidak laksanakan sholat zuhur karena malas. Ulama membedakan bahwa ibadah wajib yang ditunda karena yang tidak dilaksanakan karena uzur, berarti kita memang ada uzur kita, itu wajib diqadha dan qadha-nya tidak ada batasan waktu. Boleh dilaksanakan sampai kapanpun. Kewajiban yang ditunda atau tidak dilaksanakan karena tidak ada uzur, maka qadha-nya adalah fauran. Nah, di sini yang dimaksud dengan qadha'il fa'id di sini adalah qadha'il fa'id yang bil uzri, ya, Kita baca kembali. Al-muwassa'u qad yasa'uhu al-amru kal-hajji wa qada'il fa'iti falahu at-ta'khir. Boleh ditakhir sampai kapanpun. Selama. Ma lam yatawakka' fawatuhu. Fawatuhu kembali kepada? Fawatu al-wajib. Fawatu al-wajib. Fawatnya apa? In akhara. Ma lam yatawakka' fawatuhu in akhara. Selama dia merasa, belum merasa akan apa, fawat. Dia rasanya insya Allah masih bisa, masih boleh saya menunda. Ya kan? Ada beberapa hal yang memungkinkan dia untuk mewajibkan, menyegerakan untuk mengqadha. Likibarin, usia sudah tua. Au maradin, sakit. Ya kan? Kibarin au maradin. Kibar boleh jadi karena dia sudah tua tapi masih lagi menunda-nunda haji, ya kan? Dia sudah mampu tapi lagi masih menunda-nunda ibadah haji sementara dia sudah tua. Maka di saat seperti itu, ihtimalnya kan dia sudah dekat kepada kematian, ya kan? Sudah dekat untuk kepada kematian. Maka itu termasuk pada batas akhir untuk dia segera mengqadha atau melaksanakan kewajibannya. Maradin, dia sakit kata dokternya, sesuai dengan kajian kami, umur ustadz ini mungkin dalam 2 bulan saja. Ya, dalam 2 bulan itu semua kewajiban yang memang kewajiban untuk ada qadha-nya, dia wajib selesaikan di situ. Ya kan? Wajib selesaikan. Kenapa? Keputusan dokter tadi kan zonni saja sebenarnya. Tapi zonninya ini yang dilakukan oleh pakar itu kuat. Bukan zonni orang biasa. Orang biasa dia bukan zonni tapi syak, ya kan? Syak saja. Orang biasa dia belajar syariah suluddin tiba-tiba keluarkan fatwa dalam masalah kedokteran, ya kan? Masalah tib. Itu tidak kuat. Sama juga dengan orang yang tidak pernah belajar syariat, tiba-tiba dia keluarkan, "Oh, jilbab itu tidak wajib." Itu tidak yakin. Jadi ketika zon dikeluarkan oleh pakarnya, kuat itu hujah, ya. Maka lima rodin ini masuk ke dalam makna batas waktu yang kira-kira seseorang, ya inilah batas akhir dia menunda kewajiban qadha-nya, itu dia, ya. Kita baca, insyaallah mudah. Aqulu hadza taqsim fil wajib wal muwassa' mabniun ala thubutihi, falidzalika ja'alahu far'an wa hasiluhu, ini dia. Annal wajibal muwassa'a qad yas'ahu al 'umru jami'uhu kal hajji wa qada'il fa'id idza fata bi'udhrin fa in fata bitaqsir bitaqsir man taqsir lalai, ya, taqsir dia lalai, taqsir ihmal tamahul. Fa in fata bitaqsir fal mashhur wujubu fi'lihi 'ala al fawr wa hakama al muwassa'u bil 'umri wa hukmu al muwassa'i bil 'umri annahu yajuzu lahu at-ta'khir min ghairi ta'qid. Ma ta'qid? Tauqid. Ta'qid dan tauqid sama, ya. Allahumma illa an yatawaqqa'a fawata dhalika al-wajib, ya, kecuali kalau dia sudah rasa prediksi kan ini sudah akhir ini. Oh, tahun depan mungkin umur saya sudah habis, ya kan? Ya kan? Berdasarkan kepada usianya ataupun kepada sakit. Tapi yang lebih dekat itu adalah kepada sakit. Kenapa? Yang ya baru kemarin kita mendengar bahwa mahasiswa di sini meninggal, belum tua, ya kan? Meninggal sakit, meninggal masih muda. Ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal tanpa sebab, ya kan? Meninggal itu tidak terkait kepada tua dan muda, tapi kalau sakit dan dokter sudah putuskan sesuatu itu lebih kuat. Oke. Ay yaghlibu 'ala dhannihi fawata kama sarraha bihi al fil mahsul qala fa in tawaqqa'a aydhan al fawat imma li kibari sinnin aw limaradin shadidin harama at ta'khir. Imam Isnawi mengatakan haram di ta'khir. Harama at ta'khir 'inda Asy-Syafi'i. Wa ma qalahu fil maradil musfil marad musallam. Kalau dalam alasan disebutkan sebab sakit, ya musallam. Tapi dalam masalah usia ghairu musallam. Itu seperti tadi, orang yang tua meninggal, yang muda meninggal, yang kecil meninggal, yang sudah dewasa meninggal, ya. Semuanya akan meninggal kalau masalah umur. Tapi kalau ada masalah marad, ini lebih kuat. Kelas selesai. Untuk baca sampai akhir, untuk maklumat boleh juga. Tapi ini sudah mencukupi insyaAllah. Fi muskilah? Ada yang tidak dipahami?